Oke, disiapkan dulu uangnya. Sangune dicepano dhisik karena yang satu ini bakal hadir buat Anda semuanya. Ada Rere Almora Moneta. Lagunya dan yang suka lagunya monggo. Terima kasih. Ya, di malam ini, ya terasa sepi. Ya, aku sendiri. Thank you. kasih banyak Blendok Indah.